usai hujan membuka hari. Samar dirajut mega garis wajahmu lembut tercipta. Telah jauh ku tempuh perjalanan bawa sebentuk cinta menjemput impian. Kesau rindu merasa kenangan harus ku dekat. Penantian kekasih aku pulang menjemput impian kau dan aku jadi satu. Arungi sekian.